Kolgia beima theo he nam raja rare mlai tasal. Wai kuo hat ni mak kulo bake. Kete samlu rom tiho hak irmia bohe, nam rajar nek regios hula sogwe memean ke. Demre kano dembih ma makaduk, mam heo he nam rajar desi regios hula sogwe memean ke talema. Kali iri reri bun rakak met mar bohe, sirne ke irmianet hula sogwe wasinya no sir, ode sirne da kunor ba roliwen nekremu mutinus kek temne, marajar nama lemam lai rede. Lema dekol nyair geita miyama yajare, odem biumam hiyo he nam yajar desi kreo gyos hula sogwe memean keta lema, desi keom bih mamak nam yajar desi kre, makolnye ir desi ke yajar ohe Yesus Kristus ke miyainus kek temne mayola irge, desi ke mo nam iajar desi kre gyos hula sogwe memean ke. Kelalai se desi ke le mayo ohe Yesus ke miyainus kek temne mayola irge, desi ke mo nam iajar desi kre le ma gyos hula sogwe memean ke, de gyos yang geskwa gue. Odengges kwau neke ine ihare tatiria mamnisik Kristus kene rala takralan nare. Ode kolam tiomolu ohe iria mamnisik Kristus ne anarma, den je klosu tie ohe ir desikrer made, masir ne nuskek temne. Keskie anakwe. E ineke hula sogwe wasi iria ede. Mane mialamial iria makakmet ma mabohe sirne ke irmianet hula sogwe wasi nyano sir. Kali hula sogwe memeana mamintie desi ke giala gial ngueskwa ure wait uskwe khatu kede. Ngueskwa ure wait uskwe khatu neke ine isu karma ihareta irire ralata krala nare tinus kek temne. Ode irma kakmet ma mabohe ranet hula sogwe wasi nyano desi kre. Sirne lemar tohak hula sogwe, denam rare kanare gyos nuskek temne bo. Lema den je nama rajar ma kinos nuskek temne, nekene kihurmia irmia min nuskek temne ke rato molde ode rato hasirne. Keske aram neke hula sogwe ananaram, den je se desi ke hie hula sogwe, desi ke o i desi ke tiomolo nam aramia jarare. Lala iria lema mahe hula sogwe, i desi ke lema tiomolo nam aramia jarare. Den je ktela desi krek susu mait yo he, kol gia beima bisa matheo he irge mlayai talema. Kali kol nye se desi ke tiomolu nama ramia jarare, i desi ke hula sogwe memean ke kiminai. Dete kol nye se desi ke lema tiomolu nama ramia jarare, desi ke o i desi ke ngueskwa gue iminai. Musti mo it de liobak it, kali hula sogwe liobak itik muna de. Wai kuo hat ni mak kulo bake. Lema mo miyama it neke it de liobak it, kali loblobak neke gyos ya hula sogwe. Lema den je se desi ke ilobak ir, i desi ke hie hula sogwe, o de mor miorif har-har manus hula sogwe kibinai. Kelalai se desi ke lema ilobak ir, desi ke mo i desi ke lema hie hula sogwe, kali loblobak ke kiminti hula sogwe. Ode hula sogwe susu wasi loblobak ke mait, neke kolnye. Yaso anan sasa samne, mamyai nuskek temne, mayal mormyorih manal nini nam ke mait. Loblobak am lagi, neke le mait ne talitriala tareti hula sogwe bo, de loblobak am lagi, neke hula sogwe liobak itik muna de, Mane yaso anan sasa samne ma miyama miyat nyali tane tait. Masyos ituait limosal nekreba. Lema dewai ko hatni makkulo bake. Kol nye hula sogue liobak it kol jes. Desike mo it neke musti mo it de liobak it dakon. Odelen lair ge ita miyatak it hula sogue lik. Keske kol nye it neke it de liobak it. Desike mo ksius ohe hula sogue iminti triala takrala nare. Ode wasi loblobak ke bien wait bain-bain mades. Ode kolnye hula sogue yal memean ke ma kimin na it je. Desike mo itne ke theo he tetrial sasam ke tor hula sogue. Ode hula sogue imenti itriala takrala narede. Ode aram neke heitam siak hula sogue anan kede. Den di aram ya berita tiri reo he. Hula sone ine iya so anan ke ma miyama ya orih irgeti nus kek temne. Lema den je ese desike yo ohe. Yesus neke hula sogue ananai. Desike o hula sogue imintir desike ralake kralake. Ode i desike iminti hula sogue ralake kralake dakun. Ode neke theo he hula sogue lio bakit. Ode tohak dakun ohe hula sogue lio bakit. Ode loblobak ke kiminti hula sogue. Lema den je ese desike ilo bakir. Desike o i desike iminti hula sogue. Ode hula sogue iminti dakun. Den je kolnye tetrial sasam ketor hula sogue. Ode hula sogue wasi loblobak ke binti tuait mormiori farede. Desike mo tise wana hula sogue ukun tuntir gene. Desike wana lema tam taut. Dei triala tarelan ma tamdir miat sarai. Ode lema tam taut. Kali tuait mormiori faretinus kek temne. Kola Yesus ke wasi mormiori fkede. Lema dese desike hula sogue wasi loblobak ke kimini. Desike o ir desike lema im taut. Kali loblobak manus hula sogue giariti mata tuan kede. Giala mo irire ram taut. Kali reka no ana hula sogue yukun sir. Lema den je ese desike im taut toho ana hula sogue yukuni. Desike mo mata tuan desike ksius ohe hula sogue wasi loblobak ke lenlak bienwa imamak. Lema deit neke tali triala takrala nareti hula sogue ode talobak ir diakun. Kali hula sogue liobak itik muna. Lema den je kolnye geita tianok mabiohe. Yau neke kal ralak kwe kralak eti hula sogue. Keske ir desike im nisik wayo hatni mamatoha kare anggora. Desike mo ir desike ikak met mades. Kali ese desike lema liobak wayo hatni ma imata kitsirne. Desike mo i desike dakuno lema bisa ma yal ralake kralake ti hula sowa lema imata kitine. Lema den je hula sogo yal haret nema itmak biohe. Ese desike yal ralake kralake ti hula sogue. I desike musti mo liobak wayo hatni ma matoha kare dakun.